Aktor kebanggaan Jawa Timur, aktor bertalenta, banyak sekali penggemarnya. Bareng bersama Ramayana, ada Balauka Syuting, ada PSP Community. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Protein New Palapa. Tulis bergoyang. Dengan cinta sebagai rahmatnya agar dapat hidup berkasih sayang laki-laki dan perempuan agar dapat sebelum berkembang korban dari nafsu. Tunas tunas muda berguguran sebelum berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.